Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Buya, bagaimana cara pandang tentang organisasi Al-Qaeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qaeda. Al-Qaeda nyampe kepada kita hanya informasi melalui media. Dan media itu tidak jaminan dia. Orang jelek jadi baik, baik jadi jelek ya. Akan tapi informasi juga dari beberapa orang yang dekat bahwasanya Qaeda sesuai informasi ya adalah kelompok orang yang menyeru kepada jihad. Adapun masalah menyeru kepada jihad, semuanya sepakat itu benar. Tetapi di dalam menyeru kepada jihad, orang ada dua macam. Tujuannya benar, tapi salah jalan. Al-Qaeda mengajak jihad. Kita juga mengajak jihad ya. Islam mengajak jihad. Jadi ada kelompok Qaeda dan yang lainnya. Semua menyeru kepada jihad melawan musuh-musuh Allah. Akan tapi ada orang yang tujuannya benar tapi salah jalan. Dapat niatnya insya Allah, tapi enggak. Tapi perilakunya tidak boleh ditiru. Orang mengebom sebuah tempat kemaksiatan ya. Karena menunggu pemerintah tidak segera bertindak, maka dia mengambil satu inisiatif, saya harus ngebom. Dor, yang mati adalah orang Islam juga masuk di situ. Tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tujuannya baik ya. Tapi caranya salah. Semoga Allah mengampuni dosanya, tapi caranya tidak boleh ditiru. Mungkin kita masih ingat kisah Amrozi dan sebagainya ya. Niatnya benar ya. Niatnya jihad, niatnya tulus, niatnya hebat. Tapi bisa itu adalah tergolong orang yang tulus niatnya, insya Allah namanya hati orang kita tidak tahu. Tapi karena kurang pendidikan atau salah pendidikan, maka salah jalannya. Dan Qaeda dalam hal ini termasuk adalah orang-orang kelompok yang menyeru kepada jihad, mengangkat Islam, tapi tergolong yang caranya salah. Maka tidak boleh ditiru caranya. Islam itu indah, perang-perang, lihat. Kita siap perang, ya. Akan tapi kita harus ada aturannya ya, tidak boleh membuat ledakan di tempat-tempat yang aman. Tidak boleh membuat ledakan di tempat negara yang kita sudah ada ikrar. Misalnya mohon maaf Amerika sekalipun ya. Kita tidak boleh melakukan pemboman terhadap Amerika. Yang jahat kan paling ya presidennya ininya. Di Amerika itu berapa puluh juta kaum muslimin dan muslimat di sana. Bahkan kaum muslimin dan muslimat termasuk kita punya teman, bukan di Amerika Serikatnya, di Kanadanya. Dia punya sahabat-sahabat orang Kanada yang baik semuanya. Tidak ada masalah. Mungkinkah orang seperti ini akan dibom? Bolehkah dibom? Tidak boleh. Maka tidak bisa mentang-mentang Amerika. Amerika atas nama pemerintah memang dia adalah merongrong Islam. Merusak Islam. Selalu membuat keonaran. Pengen Islam dijadikan permainan untuk dihinakan. Pernah juga Kuwait dan sebagainya. Saudi diinjak-injak juga ya. Ya, Saudi diinjak-injak. Sudah begitu lihat, luar biasa. Yang diundang adalah musuh-musuh Allah. Hanya ingin mempertahankan uang, Saudi ribut ya dengan Kuwait ya waktu itu ya. Hah? Saudi, Kuwait. Kemudian mendatangkan musuh-musuh Allah. Lagi uniknya Saudi waktu itu ya. Bagaimana menjaga harta, minyak, dan sebagainya dengan bentuk mendatangkan orang-orang kafir. Barangkali itu adalah kejahatan yang tidak pernah terlupakan. Arab, negara Arab dinodai oleh pemerintah Saudi sendiri dengan mendatangkan musuh-musuh Allah. Nah ini, itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi ya. Innal ahsya alaikumus syirka. Aku tidak akan takut terjadi syirik padamu, tapi aku takut kamu rebutan harta. Ya, karena dengan rebutan harta, kamu bisa mendatangkan musuh Allah ke dalam rumahmu, lihat. Jadi syirik, bid'ah-bid'ah sudah enggak perlu, sudah ada. Ya kan dinuduh-nuduh orang lain, ternyata akhirnya mendatangkan musuh-musuh Allah menodai negeri yang sangat mulia. Jadi pertanyaannya adalah masalah Qaeda adalah orang yang bertujuan baik, insya Allah tujuannya baik, kita hanya berbicara tujuan. Tapi ingat, perilaku dan cara-caranya adalah tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Orang mau berperang ada aturannya. Dengan siapa kita berperang? Dan siapa yang berhak mengumandangkan perang? Dan siapa yang boleh kita perangi? Lihat, orang tua tidak boleh kita perangi. Oh, seorang tokoh agama Kristen, tokoh agama yang lagi berperang dengan kita tidak boleh kita perangi. Anak-anak tidak boleh kita perangi. Lihat, ada aturan mainnya yang benar dan komando yang jelas. Ini main bom sana, bom sini, buat ledakan sana, ledakan sini. Yang menjadi, yang akhirnya menjadikan wajah Islam usam, kelam, menyeru, menyeramkan. Karena Islam adalah teror, teror, teror. Gara-gara perilaku sebagian orang, padahal Islam indah. Apakah kita lupa bahwasanya Islam tersebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia Raya ini adalah dengan kesejukan. Tidak ada yang bawa bom dulu. Orang Hadramut, para habaib, para alim ulama, para wali songo, dan kakek moyang mereka datang ke Indonesia tidak membawa bom, tapi membawa keindahan akhlak yang mulia. Lihat, berdagang jujur, sehingga mereka dicintai oleh rakyat, masyarakat. Sehingga bahkan ada di antara mereka yang diambil menantu oleh raja-raja. Sehingga dengan begitu mereka bisa berdakwah.